belum disapa sinar iman. Kau bagaikan singa yang mengganas, membunuh anak perempuanmu tanpa rasa belas dan kasihan. Dipandu hati sekeras batu, cahaya yang menyesatkan. Bila nur Al-Quran menusuk ke jiwa, lunturlah segala keangkuhanmu, berubah dan beralih arahmu, terbentur segala kekejaman. Menjadi wira miskin nestapa, pembela yang tak berupaya. Selimut